Mitra bisnis, kereta api merupakan alat transportasi yang cepat dan aman bagi masyarakat kebanyakan. Namun banyak sekali permasalahan yang mendera perkereta apian kita. Mulai dari gangguan sinyal, rel longsor, sampai kereta anjlok. Yang terakhir, Rabu pekan lalu, jalur KRL Jabodetabek putus akibat tanah longsor dan menelantarkan 30 ribu penumpang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit. Pak Danang, apa komentar Anda melihat permasalahan ini? Ya, kalau menurut saya sih memang ini dua hal ya. Satu itu adalah persoalan kemampuan pemerintah dan PT KAI ya, di dalam memelihara berbagai infrastruktur yang ada. Tapi yang kedua saya kira yang juga cukup penting adalah kemampuan untuk mensepakati ya mengenai syarat pelayanan minimalnya itu. Pelayanan untuk minimal untuk pelayanan kereta api. Yang itu sampai sekarang itu kan belum soal sepakati dan bahwa ada somasi dari asosiasi pengguna kereta api kan menunjukkan bahwa yang namanya pelayanan kereta api itu belum sepenuhnya dikonsultasikan dengan kepentingan para pengguna. Tapi khususnya atau lebih khusus lagi dalam kondisi-kondisi luar biasa seperti misalnya ada gangguan operasi, kemudian dalam kondisi ada bencana, ada tanah longsor seperti ini. Itu. Nah ini kan yang saya kira menjadi catatan penting bagi baik pemerintah maupun PT Kereta Api. Langkah pencegahan apa yang bisa dilakukan agar kejadian ini tidak terulang, Pak? Nah kalau saya kan ada satu kunci penting yang sampai sekarang itu belum tuntas yaitu mengenai pembiayaan sektor ini. Nah, pembiayaan sektor ini itu kan ada dua nih, pembiayaan di infrastrukturnya maupun pembiayaan di sistemnya yaitu atau layanannya. Nah kalau kita bicara mengenai infrastrukturnya tentu saja kita akan mengarah ke pemerintah ya untuk membiayai infrastruktur. Nah khususnya untuk Jabodetabek dan loop line yang jalur lingkar Jabodetabek ini kan jadi persoalan karena ada Perpres yang mengatakan bahwa pembiayaan untuk pengembangan jaringan kereta api Jabodetabek khususnya jalur lingkar ya yang loop line itu adalah menjadi tanggung jawab PT Kereta Api padahal menurut saya hampir tidak mungkin PT Kereta Api bisa mendanai sendiri investasinya padahal dia juga harus operasi dari kereta api. Dan sehingga kembali lagi saya kira ini perlu ditinjau kembali mengenai masalah kewajiban dari pemerintah untuk memelihara pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan juga ke PT KAI untuk operasinya. Jadi dua-duanya kan harus. Ada saran Pak kepada PT KAI melihat banyaknya keluhan penumpang terkait fasilitas yang disediakan kereta api saat ini? Kalau menurut saya kan begini, yang namanya tiket kereta api itu kan janji ya PT Kereta Api untuk bisa mengangkut penumpang. Nah kalau dalam di antara kedua tempat itu terdapat kerusakan atau longsor seperti di Cilebut kemarin, itu PT Kereta Api harus menyediakan angkutan alternatifnya. Dia bisa mengontak vendor ya untuk menyediakan angkutan bis dan sebagainya. Yang itu merupakan bagian dari layanan kereta api. Kita tidak boleh atau PT Kereta Api tidak boleh membiarkan penumpang kereta api itu mencari solusinya sendiri. Ya, seperti kemarin kan akhirnya dengan kondisi longsor itu kan masyarakat seolah-olah tidak diharapkan mencari solusinya sendiri. Termasuk juga para pemegang tiket kereta api. Dan ini nggak boleh. Seharusnya kalau misalnya ada satu di satu titik atau satu tempat itu terjadi gangguan, ya mestinya kereta api berhenti di situ, kemudian menggunakan bis ya atau angkutan umum alternatifnya ke stasiun terdekat yang memungkinkan dia bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Dan tidak dibiarkan ya, tidak dibiarkan dari jalannya sendiri atau suruh jalan kaki atau yang itu belum tentu bisa terjamin. Merupakan bagian dari compliance ya, atau kepatuhan terhadap kontrak konsesi. Nah ini harus diwujudkan di dalam perjanjian konsesi antara pemerintah dalam hal Kementerian Perhubungan dengan PT Kereta Api atau KTC. Nah yang itu yang akhirnya mengikat sehingga masyarakat itu tahu hal-halnya dia kalau dia pengguna atau pemegang tiket apa hak dia dalam memperoleh layanan kereta api itu jelas. Demikian Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit. Saya Wendy Lim.